Hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau mengatakan babu salatil idain, babu salatil idaini. Inilah satu pembahasan yang berkaitan tentang pelaksanaan salat di dua hari raya, artinya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. An Aisyah radhiyallahu anha, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitru yawma yuftiru an-nas, buah hari raya Idul Fitri itu hari berbuka kalian pada saat manusia berbuka beridul fitri. Wal adha, dan hari raya Idul Adha, hari raya kurban, yawma yudhihi an-nasu, pada saat orang-orang berkurban. Rawahu at-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahmatullah alaihi. Dan para ulama menjelaskan tentang hadis ini, bahwasanya yang dimaksud dengan hadis ini adalah mu'dhamun nas, pada kebanyakannya manusia. Nah, ini ketika seseorang merasa melihat bahwa dia telah melihat satu Ramadan, atau dia melihat, meyakini bahwasanya hari itu sudah hari raya Idul Adha 9-10 Zulhijjah, maka dia tidak boleh menetapkan puasa tersebut, ataupun dia tidak boleh menetapkan hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha dengan dia bersendirian. Dia hendaknya mengikut kepada orang-orang, ya, dalam hal ini penguasanya. Nah, sehingga di sini di antara dalil yang paling kuat dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya beridul, penetapan Idul Fitri, Idul Adha, hendaknya apa? Mengikuti mayoritas orang di tempatnya, dalam hal ini apa? Penguasa. Nah, hendaknya jangan dia beridul fitri sendiri, jangan dia beridul adha sendiri, walaupun mungkin dia melihat, dia merasa bahwa dia melihat apa? Hilal tadi. Jadi al-fitru yawma yuftiru an-nas wal adha yawma yudhihi an-nas. Hari raya Idul Fitri adalah pada saat orang-orang beridul fitri. Ya, jangan anda sendirian. Ya. Demikian pula hari raya Idul Adha pada saat orang-orang kaum muslimin merayakan hari raya Idul Adha. Jangan anda lebaran sendiri. Nah, ikuti orang-orang kaum muslimin. Ya, dalam hal ini, ya, kembali ke pemerintah kaum muslimin. Nah, rawahu Tirmidzi. Baik. Itu di antara pendapat para ulama. Naam. Oleh karena itu, termasuk bentuk kekeliruan, kesalahan, ya, seseorang di mana sengaja terang-terangan menyelisihi penguasanya pada hari raya ini. Naam. Sebagian ulama memfatwakan bahwasanya kalau dia yakin, yang dia yakin bahwa itu betul-betul hilal Syawal umpamanya, ya, maka tidaklah dia sepantasnya terang-terangan berbuka. Ya, dia bisa pak berbuka secara diam-diam. Dia bisa pak berbuka secara diam-diam. Adapun saat ini, masya Allah, seolah-olah bangga menyelisihi penguasanya, dijadikan status alhamdulillah kita sudah buka, ya, dibaca oleh semua orang. Nah, di WA-nya, Facebook-nya, ini apa? Ini terang-terangan apa? Menyelisihi. Ini tidak ada ulama yang berfatwa seperti itu. Yang ada, kalau memang dia yakin umpama hari itu hari raya Idul Fitri, dia berbuka diam-diam. Dia berbuka apa secara diam-diam dan tidak sengaja dan tidak apa terang-terangan menyelisih penguasa. Dalam rangka apa? Jam'ul kalimah, menyatukan kalimat, persatuan. Ya. Adapun sebagian orang, bukan orang-orang awam, bahkan dari sebagian penuntut ilmu, nah, dijadikan masyhur, ya, penyelisihan mereka. Nah, bahkan ada di antara mereka tidak segan-segan memposting, ya, menu buka puasa mereka pada hari itu. Padahal mayoritas kaum muslimin, dalam hal ini pemerintah, belum melakukannya. Ya, kalau Anda termasuk orang-orang yang mungkin mengikuti salah satu dari pendapat itu, janganlah terang-terangan apa menyelisihi pemerintahnya. Nah, bismillah. Demikian pula pada hari raya Idul Adha. Hari raya apa? Idul Adha. Nah. Maka tidak sepantasnya dia terang-terangan, umpamanya kalau dia yakin bahwa besok hari 10 Dzulhijjah. Nah, tidak ada sepantasnya. Dan ini termasuk menyelisihi, ya, apa yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Kalau dia pergi buat lebaran sendiri, sementara mayoritas umat, dalam hal ini pemerintahnya di tempat itu belum, maka tidak sepantasnya dia terang-terangan melakukannya. Nah, karena orang-orang yang seperti itu adalah ciri khasnya orang-orang ahlul bidah, selang menyelisihi pemerintah mereka. Nah, lihat orang-orang An-Nadhir, apa ya, mereka itu pada hari-hari tertentu, apa, hari raya itu sering mereka menyelisihi. Mungkin boleh jadi mereka sudah, ya, hari raya besok. Nah, tunggu saja beritanya. Ada saja kelompok-kelompok yang boleh jadi itu bukan dari kalangan ahlus sunnah, yang senang menampakkan penyelisihan mereka terhadap penguasa. Dibuat fitnah namanya. Nah, jadi al-fitru yawma yukthirun nas. Berudil fitri pada hari di mana orang-orang, kebanyakan dari mereka, kaum muslimin, berhari raya. Nah, wal adha yawma yudhi an-nas. Demikian pula hari raya Idul Adha, pada saat orang-orang merayakan hari raya Idul Qurban, Idul Adha. Nah, qala an Abi Umair ibn Anas an umumatin lahu min as-sahabah, dari paman-pamannya beliau dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mubham sahabi, dan sahabat seluruhnya terpercaya, kulluhum udul. Beliau mengatakan anna rakban ja'u fashahidu annahum ra'aw al-hilal bil ams, bahwasanya sekelompok rakban, rakban artinya beberapa pengendara penunggang unta, ini para pedagang, ya, unta, pedagang, apa, pedagang yang menunggangi unta-unta mereka. Mereka datang mempersaksikan bahwa saja mereka itu kemarin sudah melihat hilal. Ya. Fa amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayuftiru. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan mereka untuk berbuka. Berbuka pada hari itu. Wa idza asbahu, dan apabila pagi, keesokan paginya, ayyadu ila musallahum, untuk mereka bergegas menuju ke musallah mereka, itu tempat salat Id mereka. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa hadza lafdhuhu wa isnaduhu sahih. Nah, sanadnya sahih. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang melihat hilal umpamanya kemarin, hilal Syawal umpamanya kemarin, sebagian merinci bahwasanya kalau masih pagi, artinya belum masuk waktu zuhur, belum zawal, maka mereka saat itu langsung berbuka dan sholat Id. Tapi kalau sudah lewat tengah hari, ya, Mereka berbuka tapi solatnya ditunda besok pagi-pagi. Nah, nah, dan di antara dalilnya hadis ini yang merinci dengan rincian tadi, karena disebutkan bahwasanya dalam sebagian riwayat orang-orang ini datang melapor kepada Nabi alaihi salatu wasalam setelah apa? Waktu zawal, setelah masuk waktu zuhur. Maka Nabi pun memerintahkan mereka untuk berbuka saat itu juga. Kemudian apa? Adapun salatnya maka ditunda keesokan harinya. Nah, baik. Berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala sebagaimana dalam syarah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Hisam hafizahullahu taala, wa amma illam ya'lam bil 'id illa fi athna'in nahar فإن علم به قبل زوال الشمس خرجوا من وقتهم وصلوا صلاة العيد. Beliau mengatakan fa in alima bihi qabla zawal asy-syams, kalau mereka mengetahui bahwasanya hari itu ternyata sudah masuk satu Syawal, kalau mereka mengetahui sebelum zawal asy-syams, sebelum matahari cenderung ke barat, sebelum condong, yang maksudnya belum masuk waktu zuhur, kharaju min waqti, maka mereka segera keluar saat itu. Apa mereka jam 10 atau jam 11? Nah, saat itu mereka apa? Ke tempat salat. Wa sallu salatal id, kemudian mereka melakukan salat id. Wa in syahidu ba'da az-zawal, kalau mereka menyaksikan setelah zawarus syams, yaitu setelah condongnya matahari ke barat sudah masuk waktu zuhur. Faqala aktsar ulama yakhrujuna min al-ghad lis-salah, kebanyakan ulama memfatwakan bahwasanya mereka keluar melaksanakan salat besoknya min al-ghad, wa huwa qawlu Umar ibn Abdul Aziz al-Thawri wa Abi Hanifa wa al-Auza'i wa al-Layth wa Ishaq wa Ahmad wa ibn al-Mundhir wastadallu bima rawa Abu Umair ibn Anas. Naam, fadhakara hadith al-mab bilafdin faja'a raqbun min akhirin nahar. Datang sebagian riwayat tadi bahwasanya orang yang datang melapor tadi bahwasanya dia sudah melihat kemarin semalamnya itu apa, bulan itu sudah lewat tengah hari, min akhirin nahar, min akhiri an-nahar. Nah, di akhir siang, artinya dia sudah matahari sudah ya cenderung condong ke barat. Nah, baik. Dan jangan lupa bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam adalah pemimpin umat. Ya, maka boleh pun apa yang menentukan. Nah, maka hendaknya sebaiknya ya kita di negeri kaum muslimin, nah, penetapan-penetapan seperti itu ya hendaknya dikembalikan kepada ulatul umur. Nah, kalau an Anas radhiyallahu anhu qala, dari hadisnya Anas, itu Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yawmal fitri hatta ya'kula tamarat, akhrajahu al-Bukhari wa bi riwayatin mu'allaqatin wasalaha Ahmad wa wasal Ahmad wa ya'kuluhunna afrada. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berpagi-pagi pada hari raya Idul Fitri, tidak berangkat ke tempat salat, hatta ya'kula tamarat, sampai beliau memakan beberapa buah kurma. Akhrajahu al-Bukhari, dalam riwayat yang lain secara muallaq, disambungkan oleh Imam Ahmad sanadnya, wa ya'kuluhunna afrada, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam memakan secara afrada, ini secara witir maksudnya. Nah, ini termasuk sunnah pada hari raya Idul Fitri. Adapun pada hari raya Idul Adha, maka sebaliknya. Berdasarkan hadis yang setelahnya, wa an ibni Buraidah an abihi, dari hadisnya Ibni Buraidah dari ayahnya, wa huwa Buraidah ibn al-Hasib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruj yawm al-fitri hatta yat'am. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada hari raya Idul Fitri sampai beliau makan. Artinya beliau makan sesuatu. Ya, kalimat yat'am ini apa? Umum. Baik itu kurma ataupun selainnya. Ya. Kalau ada buah kurma bagus, kalau tidak ada buah kurma apa saja. Karena kalimat yat'am ini menunjukkan bahwasanya beliau apa? Makan sebelum berangkat ke tempat salat pada hari raya Idul Fitri. Wala yat'amu yawmal adha hatta yusalliya. Dan adalah Nabi alaihi salatu wasallam beliau tidak makan pada hari raya Idul Adha sampai beliau selesai salat. Ya, nah. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Shahahu Ibnu Hibban. Nah. Dari dua hadis ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan pada hari raya Idul Fitri apa yang sunnah adalah memakan sesuatu sebelum berangkat untuk menghilangkan kesan bahwa kita masih puasa hari itu. Ya. Karena biasanya kita kebiasaan sahur ya. Nah, pagi-pagi untuk menghilangkan kesan-kesan bahwa kita masih puasa, kita makan pada hari itu. Nah, itu diantara hikmah yang disebutkan oleh sebagian ulama. Nah, dan sebaliknya pada hari raya Idul Adha adalah hendaknya kita bersabar menahan diri dulu sampai kita apa selesai melaksanakan sholat. Insyaallah siapa yang melakukan ini, insyaallah dapat pahala. Ya, insyaallah dapat pahala. Artinya tentunya, ya, kesempurnaan pahala yang dia dapatkan kalau dia mampu melakukan seperti ini, karena mengikuti tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam, iktidaan lin Nabi sallam, maka dia mendapatkan pahala. Ada nilai plus tambahan dibanding yang hanya sekedar datang ke lapangan sholat dengan yang tidak melakukan sunnah ini. Nah, qalu an ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dari hadisnya ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat umirna an nukhrij al awatiqa. Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan kami diperintahkan, ya, tentunya oleh Nabi alaihi salatu wasalam, an nukhrij al awatiqa, untuk mengeluarkan al awatiq, hanya gadis-gadis. Ya, karena kebiasaannya wanita pada hari itu tidak ada yang keluyuran, tidak ada yang keluar dari rumah-rumah mereka. Demikian para wanita di zaman itu, beda di hari-hari ini. Ya. Nah, sehingga beliau mengatakan kami diperintahkan untuk menyuruh para wanita-wanita, ini, anak-anak gadis, untuk ikut keluar, maksudnya menuju ke lapangan. Wal hayyad, demikian pula wanita-wanita yang sementara haid, fil idaini, pada dua hari raya Idul Fitri Idul Adha, yashhadna al khaira, untuk menyaksikan kebaikan, wa da'wat al muslimin, dan dakwanya kaum muslimin, wa yattasilul hayyad al musalla, dan wanita-wanita yang haid menjauh dari tempat salat, artinya dia tidak ikut gabung ke barisan sopnya bang. Nah, para wanita-wanita yang mau sholat id. Qala muttafaqun alaihi. Nah, dari hadis ini ikhwan fil din bahwasanya dianjurkan juga, bahkan sebagian menjadikan dalil bahwasanya sholat id ini hukumnya wajib. Sebagian ulama kita mengatakan, karena mayoritas ulama mengatakan apa? Sunnah mustahabbah muakkadah sholat id itu. Tapi sebagian berdalil dengan hadis ini bahwasanya apa, salat id ini juga termasuk apa, wajib. Artinya jika dia tinggalkan dengan sengaja, dianggap dia berdosa, baik wanita ataupun laki-laki. Di antara dalilnya kata mereka, bahwasanya lihat anak-anak gadis saja yang pada asalnya mereka itu tinggal di rumah-rumah mereka, tidak keluar, juga diperintahkan untuk ikut. Umirna, kami diperintah. Nah, bahkan wanita-wanita yang haid pun diperintahkan untuk ikut datang ke tempat sholat. Ya, hanya saja bedanya diupayakan agar wanita yang haid ini agak menjauh dan tidak ikut gabung di barisan sofnya wanita-wanita yang mau melaksanakan sholat. Jadi dia berada di pinggir lapangan, ya, ketika pas sudah mau pelaksanaan sholat, supaya tidak memutus sof. Ya, nah, jangan orang sholat di samping kanan kirinya, kemudian dia duduk di situ. Nah, dan di antara para ulama yang mewajibkan, wah ini wajib ain, adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Dan juga dinukilkan bahwa ini juga ucapannya Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Naam. Juga Al-Imam Asy-Syaukani, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dan juga Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaihi, mereka ini semuanya mengatakan bahwa ini wajib ain. Artinya jika ada orang yang tidak ikut sholat id, berarti dia apa? Berdosa. Jika kalau umpamanya dia tidak sempat ke musholla, ya dia sholat di rumah tanpa khutbah. Ya, artinya karena mungkin ada sesuatu, ya, sehingga dia tidak ikut ke lapangan. Ya sudah, dia sholat id di rumahnya dua rakaat tanpa khutbah. Nah, karena ini yang wajib, karena khutbah itu hanya sekedar, ya, sesuatu yang baik, dakwah, karena orang berkumpul, sehingga apa? Nah, dianjurkan untuk ngasih nasihat. Nah, kemudian pada hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, yang kita sebutkan adalah berkaitan tentang Hari Raya Idul Adha, tentang masalah bertakbir. Nah, biasanya dianjurkan untuk kita bertakbir pada Hari Raya Idul Fitri ataupun Hari Raya Idul Adha. Nah, kenapa? Allah mengatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ini berkaitan tentang Hari Raya Idul Fitri. Dan hendaknya kalian bertakbir kepada Allah atas hidayah petunjuk yang Allah berikan kepada kalian. Di ayat yang lain, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan hendaknya kalian berzikir kepada Allah fi ayyamin ma'dudat. Jadi dianjurkan bertakbir khususnya pada Hari Raya Idul Adha ini. Para ulama membagi dua takbir, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini di segala tempat dan di segala waktu. Dan ini mulai masuknya tanggal 1 Dzulhijjah. Dianjurkan mulai bertakbir secara mutlak untuk banyak. Bertakbir secara mutlak kapan saja, di mana saja, ya, di tempat tidur, di jalan ataupun bahkan di pasar-pasar, dianjurkan untuk banyak bertakbir. Dan ini para ulama mengistilahkan dengan apa? Takbir mutlak. Naam. Kemudian ada takbir muqayyad terkait dengan selesainya pelaksanaan salat. Yang rajih, yang kuat bahwasanya ini dimulai takbir muqayyadnya mulai pada subuh hari Arafah. Jadi sebentar subuh, selesai salat subuh, dianjurkan untuk apa? Sudah mulai bertakbir. Ini takbir apa? Muqayyad. Berakhirnya nanti di waktu asar pada tanggal 9, pada tanggal 13. Pada tanggal apa? 13. Ini berakhirnya hari tasyrik. Naam. Berkata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa dzikrullah fi hadhihi al-ayyam naw'an. Berzikir kepada Allah pada hari-hari ini ada dua macam. Ahaduhuma muqayyad. Yang pertama muqayyad terkait akibat salawat setiap selesai salat lima waktu. Wasani mutlak, yang kedua mutlak fi sairil awqat, di seluruh waktu. Fa amman nahul awwal, adapun bagian yang pertama muqayyad namanya. Fattafaqal ulama, sepakat ulama, ada ijma. Ala annahu yushra'u at-takbir, bahwasanya itu disyariatkan untuk bertakbir akibat salawat di setiap selesai salat lima waktu. Fi hadhihi al-ayyam, di hari-hari ini, fil jumlah. Wa laysa fihi hadithun marfu' sahih, walaupun tidak ada hadith yang sahih yang marfu'. Bal innama fihi atharun anis sahabah wa man ba'dahum, tetapi ini ada atharnya perbuatannya para sahabat. Tapi ini ibadah. Ini ibadah para sahabat itu. Masalah ibadah tidak akan mungkin dia berijtihad. Ra'yu tidak masuk kepadanya. Oleh karena itu, walaupun tidak ada hadith yang marfu', tapi ini ijma'. Dan Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, la tajtami ummati ala dhalal, umatku tidak akan mungkin bersepakat bersatu di atas apa? Kesesatan. Jadi apa yang disepakati oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, para salaf, itu kuat hujjah. Ya, ada Al-Qur'an, ada sunnah, ada qiyas, ada ijma', ya. Ijma', dan ini ma'ruf, sering kita dengar. Naam. Qiyas dengan syarat-syaratnya. Ijma, ya, naam. Jadi Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan yushra'ut takbir, ittafaqal ulama, sepakat para ulama. Al-Imam Ibnu Rajab menukilkan apa? Adanya ijma. Naam. Dan beliau mengatakan wa'amalul muslimina alaihi, dan ini yang diamalkan oleh kaum muslimin. Naam. Yang diamalkan oleh kaum muslimin, hanya saja sebagian terbalik, maksudnya disamakan. Saya pernah masuk di sebagian masjid di Tomoni, hari raya Idul Fitri, pokoknya ba'da asar, ba'da zuhur, dihantam terus apa? Takbir muqayyad ini. Ini ada syariatnya. Ini terkait hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Fitri tidak ada apa? Takbir muqayyadnya. Nah, hari raya Idul Fitri malam lebaran, masuk satu Syawal takbir. Sampai di lapangan sudah selesai takbirnya. Naam. Baik. Tapi kalau hari raya Idul Adha, perbanyak takbir mulai tanggal 1. Muqayyad apa mutlak namanya. Sampai perbanyak sampai hari raya, sampai berakhir hari-hari tasyrik. Naam, mutlak. Muqayyad terkait setiap selesai pelaksanaan salat apa? Lima waktu. Naam. Dan ini dimulai dari subuh Arafah. Naam. Baik. Bagaimana bentuk kalimat takbir? Bagaimana bunyinya kalimat takbir itu? Ya, siapa yang bertakbir dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu saja, maka dia sudah mengamalkan apa yang dinukilkan adanya ijma' tadi. Nah, dan ada penukilan dari beberapa sahabat, yaitu kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar dua kali, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar dua kali, baru La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ini datang dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdullah bin Mas'ud datang, dan juga datang dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dan ada pendapatnya Imam Malik, Asy-Syafi'i, wal Hasan Al-Basri, berkat takbir tiga kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, juga datang dari Abdullah bin Abbas, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar takbira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahilhamd. Ini dapat takbirnya siapa? Abdullah bin Abbas. Jadi intinya, wallahu a'lam, ya, siapa yang bertakbir secara mutlak Allahu Akbar, Allahu Akbar, lurus-lurus, insyaAllah sudah masuk. Toh kalau diamalkan apa yang diamalkan oleh sebagian sahabat Nabi SAW, maka tentu lebih bagus. Ya, kenapa? Ada pendahulu kita, ya enggak? Ada salafnya, ada ulama, yang kita pegang ucapannya dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dua kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ini takbirnya siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib. Datang dari Abdullah ibn Abbas tiga kali, ya, apa? Naam, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar takbira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahilhamd. Diulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar takbira, apa lagi? Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahilhamd. Ini datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, dan sepantasnya wallahu alam untuk seseorang bertakbir masing-masing tanpa diharuskan apa mengikuti satu orang. Artinya apa istilahnya? Korea. Nah, artinya masing-masing bertakbir. Tidak mesti bahwa harus suara bersamaan. Jadi masing-masing apa? Bertakbir. Masing-masing apa? Bertakbir. Nah, qala Ali bin Umar radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-Eidain qabla al-khutbati muttafaqun alaihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, yusalluna al-Eidain, mereka itu melaksanakan dua salat Id qabla al-khutbah, sebelum khutbah, muttafaqun alaihi. Jadi yang sunnah pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha adalah salat berapa? Khutbah. Salat berapa? Baru khutbah, wallahu a'lam. Naam. Bahkan telah dinukilkan adanya ijma'. Ya. Baik. Dan khutbah sekali lagi bukan wajib, ya. Nah, puasanya ini adalah anjuran. Kita katakan anjuran kenapa? Karena ini yang dilakukan oleh Nabi, ya, alaihi salatu wassalam. Datang dari perbuatannya beliau, buat Nabi khutbah pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, tapi tidak ada perintah, ya. Dan sudah ma'ruf dalam ilmu usul bahwasanya kalau ada perbuatan dari Nabi SAW itu tidak menunjukkan apa? Perintah, sampai ada lapat perintah. Artinya perbuatannya Nabi SAW tidak diambil hukum wajib, kecuali ada lapat perintah. Nah, kemudian mereka berbeda pendapat berapa khutbah. Ada yang mengatakan dua khutbah seperti hari raya Idul, apa seperti hari Jumat. Tanda pula yang mengatakan zahir yang dekat bahasanya cukup satu, karena itu intinya nasihat. Kalau dia mau samakan dengan hari Jumat, maka ini berbeda. Kenapa? Karena hari Jumat itu khutbah baru apa? Salat, ya enggak? Jadi kalau mau disamakan, enggak bisa disamakan. Jadi wallahu alam, bahwasanya yang mendekati dengan sunnah adalah satu khutbah saja. Itu kalau ada yang khutbah dua kali, artinya kita tidak akan berani untuk mengatakan itu bid'ah, sampai ada para ulama yang menetapkannya. Jadi kadang-kadangnya juga jangan terlalu lancang juga mengatakan menghukumi sesuatu yang tidak ada para ulama yang mendahului kita untuk menghukuminya. Nah, karena ada ikhtimal, kemungkinannya dua ataupun satu, ya. Kemungkinan ini atau itu. Nah, baik. Qala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal Id rak'atain. Dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam melaksanakan salat Id dua rakaat. Lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Beliau tidak salat sebelumnya, tidak pula setelahnya. Artinya tidak ada qabliyah ataupun ba'diyahnya salat Id. Akhrajahu Sabah. Artinya muttafaqun alaihi, ditambah dengan kutubus sunan. Ya, enam dengan mustadnya Imam Ahmad. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tidak melaksanakan salat baik sebelum salat Id ataupun setelahnya. Artinya di musalla. Seandainya orang salat Id di masjid, bagaimana? Nah, tetap berlaku tahiyatul masjid. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika salah satu di antara kalian masuk ke masjid, jangan dia duduk sampai dia salat dua rakaat. Jadi tetap berlaku. Jadi seandainya salat Id dilakukan di masjid, maka apa? Tetap tahiyatul masjid ada. Nah. Adapun kalau di tempat musalla, artinya di lapangan, hanya di tempat terbuka maksudnya, di luar masjid, maka tidak ada sholat di sana, kecuali apa? Sholat Id saja. Langsung duduk kalau sampai. Ya. Dan ini kadang-kadang masih kita temukan, ya, sebagian orang masih sholat. Nah, apakah maknanya tidak sholat duha? Nah, artinya seandainya masuk waktu duha, dia pulang ataupun sebelum dia berangkat, masuk waktu duha, boleh dia sholat dua rakaat. Tapi yang dinafikan di sini, beliau tidak sholat sebelum dan setelahnya, artinya di tempat sholat beliau di musalla, artinya tidak ada sholat yang mengiringinya, tidak ada rawatibnya istilahnya. Ya. Nah, bukan berarti bahwa tidak lagi dianjurkan sholat duha di waktu itu, tetap ada sholat duha dengan keumuman apa? Dalil. Baik sebelum dia berangkat, seandainya dia berangkat dari rumah sudah masuk waktu duha umpamanya. Ya. Nah, dia sudah berwuduk di rumah, dia mau sholat dua rakaat sebelum datang ke musalla, karena sudah masuk waktu sholat, matahari sudah terbit seujung tombak, boleh dia sholat duha. Atau mungkin sebelum dia berangkat, dia belum sempat sholat duha, seandainya sampai di rumah dia mau sholat, tidak diingkari, wallahu alam. Nah, baik. Wa anhu, dan juga dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla al-Id bila adhanin wala iqamah, wa Nabi alaihi salatu wasalam salat Id tanpa ada adhan dan tanpa ada iqamah. Akhrajahu Abu Daud wa asluhu bil Bukhari. Jadi pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha tidak ada adhan dan tidak ada iqamah. Dulu pernah saya dulu, saya ingat saya di Polmas dahulu, tempat lahir saya di pedesaan. Masih ingat, usahanya pernah ada dikumandangkan adhan sehingga orang pun ribut, orang-orang ribut di masa-masa kecil saya. Ingat masih, bahwasanya pernah terjadi di kampung saya dulu, tempat lahir saya dulu di Polmas, ya, apa, orang sholat Id di masjid, kemudian apa, ada istilahnya dulu beduk dipukul, pukul apa ya tandanya kalau sudah masuk waktu, dua atau dipukul dua kali atau empat kali, artinya sudah apa, sudah masuk waktu istilah mereka. Tiba-tiba ada anak muda, nah, seandainya saya mau sebut namanya, saya bisa sebut namanya. Nah, langsung apa? Naik adhan. Nah, jadi pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha tidak ada adhan dan tidak ada qomat. Wa an Nabi Sa'id, dan dari hadisnya Abu Sa'id, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-Id syai'a. Wa adala Nabi alaihi salatu wasallam tidak melaksanakan salat sedikit pun sebelum salat Id. Fa idza raja'a ila manzili, jika beliau sudah kembali ke tempatnya, ke rumahnya, shalla rak'atain, maka beliau salat dua rakaat, rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Syekh mengatakan dhaif, terdapat persyaratnya Abdullah bin Muhammad bin Aqil wa huwa mukhtalafun fihi wal rajih dha'fuhu wal jumla al-ula min al-hadis sahih bi syawahidiha min hadis Ibnu Abbas al-mutaqaddim. Naam. Jadi paling muhim wasanya yang dimaksud didapikan di sini buat tidak ada rawatibnya salat Id. Hanya saja seandainya dia mau salat duha di rumahnya sebelum berangkat atau setelah pulang tidak diingkari. Masih, artinya masih ada dalil-dalil umum tentang syariat dan anjuran salat duha, ya. Artinya dalil itu umum. Salat duha kan sudah dianjurkan. Tapi tidak ada datang larangan pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha buat tidak boleh apa? Salat duha. Tidak ada datang larangan. Cuma di tempat salat, di lapangan jangan salat di situ. Ya. Nah. Jadi kalau dia mau salat di rumahnya, baik sebelum berangkat atau sebelum pulang, maka dalil-dalil umum masih ada. Wallahu a'lam. Wa anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Masih ada besok malam. Insyaallah kita. Sudah. Karena masih ada beberapa hadis. Nah. Insyaallah penyempurnaan pembahasan ini insyaallah besok. Karena kita butuhkan. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.